min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lanjutan di pembatal ke-6 masih di permasalahan yang mengolok-olok agama di masalah hadoh dibaca di sini ya. Bagi yang belum baca siapa ya, Refri, hadoh Refri. لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه وشك في قلبه. قال السائل: الذي يستهزئ ليس تكذيبا مثل إضحاك القوم؟ فأجاب: ولو، يدل على استخفاف بالدين وليس عنده إيمان يردعه. نسأل الله العافية. طيب يردعه حتى ولو كان مازحا او يقصد مضايقة شخص. مسألة. قال: هناك كفر عملي يخرج من الملة مثل السجود لغير الله وذبح لغير الله. هكذا لو سب الدين أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة. طيب Zaki, buku durusnya sepertinya ada yang error ya. Kok habis pembatal ke-6 ke-7 lagi. Atau ada yang kehilang. Nah, coba yang lain pinjam bukunya. Aneh bukunya Zaki ini. Bukunya si Arga aja saya pinjam. Ya. Taib, dari mana tadi Repi bacanya? Amal istizau. Itu. Fa amma fa hada madmunuhu at-takdzibu. Ya. Kenapa sih istihza itu tidak diberikan uzur berdasarkan ijma? Karena kalau istihza orang sudah ngolok-ngolok madmunnya, maka berarti di situ kandungan dari istihza tersebut berarti dia mendustakan. Tidak ada orang nggak tahu ngolok-ngolok. Kalau nggak tahu ya bertanya. Syukran. Ya, kalau nggak tahu ya bertanya. Bukan malah ngolok-ngolok. Oleh karena itulah para ulama, mereka tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang mengolok-ngolok. Diberikan uzur hanya bagi orang yang dipaksa. Selain dipaksa, maka dia tidak diberikan uzur. Ya. Tidak diberikan uzur sedikit pun. Taibarakallahu fikum. Ini harus dipahami sini ya. Kenapa? Sisi apa? yang menyebabkan mustahzi, orang-orang yang mengolok agama, itu tidak diberikan udzur. Ya, sisi ini. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau lagi di sini, al-mustazi'u fi dhamni kalamihi at-takdzibu, karena orang yang mengolok-olok itu, ya artinya ucapan dia itu mendustakan. Li anna istihza'ahu yadullu ala maradin fi qalbihi wa syakkin fi qalbihi, karena olok-olok dia terhadap agama itu menunjukkan akan kalbunya yang sakit dan kalbunya yang dipenuhi keraguan terhadap kebenaran al-Islam. Qala sa'il. Ya, penanya juga berkata lagi, bertanya lagi pada Syekh. Wahai Syekh, orang yang mengolok-olok, alladzi yastahzi'u laysa takdziban. Ya, orang yang mengolok-olok tapi bukan dalam rangka mendustakan. Kan tadi dikatakan mengolok-olok agama itu sama saja mendustakan. Dia auto mendustakan. Begitu kalau bahasa kita. Ya, itu otomatis plak, berarti dia mendustakan. Ya. Namun kata penanya, "Oh sih, ada orang yang mengolok-olok tapi bukan dalam rangka mendustakan. Mislu idhaqil qaum, namun dalam rangka membuat orang lain tertawa, tapi hatinya tidak demikian." Ya, fa ajaba. Walau yadullu ala istighfafi, ala istighfafihi bid-din. Wa laysa indahu imanun yarda'uhu. Seandainya memang demikian. Ya. Taruhlah memang begitu. Ya, ini punya dulu al-istighfafi bid-din. Al-istighfafin bid-din. Ini pun juga menunjukkan akan peremehan dia terhadap agama ini. Berarti dia laisa indahu imanun, enggak punya iman. Ya, kalau dia punya iman, yarda'uhu, akan mencegah dia dari olok-olok tersebut, karena dia tahu olok-olok itu adalah sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan, dosa besar yang menyebabkan kekufuran. Ya. Jadi bukan timbangannya itu niatnya. Kecuali dia sabkulisan, salah ucap, keceplosan, itu lain lagi. Ya. Ini memang dia maksudkan, tapi kalbunya mengingkari. Memang dia sadar kalbunya mengingkari. Itu juga argumentasi orang-orang yang diturunkan ayat kepada mereka, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wa idza qila lahum innama, ya, innama yaqulun innama innama kunna naqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka kenapa mereka mengolok-olok, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma gurau je, kata dia. Hati kami enggak gitu kok. Maka Allah jawab, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Taib, nas'alullaha al-afiyata. Kita mohon pada Allah keselamatan. Berikutnya, walaupun, ya, hatta walau kana jaziman. Ya, hatta walaupun dia itu, ya. Hah? Kok jaziman? Mazihan, bercanda. Ya. Atau dia hanya ingin yaksidu mudayaqati syakhsin. Ya, bermaksud apa maksudnya? Memojokkan seseorang aja. Ya, cuma dia ngolok-ngolok. Nah, ini kata Syekh, maka dia kufur. Ya, barakallahu fikum. Lihat itu di footnote. Ya, di footnote nomor 3. Wa qawluhu walau kana al-mustahzi musaddiqun bid-din aw bima istahza'a bihi min ad-din yadullu hadha wa yadullu li hadha Fir'aunu wa tawaghitul arabi mimman istahza'u bainahum, ya, biniyatihim wahum yusaddikunahu bilbatin. Qala ta'ala wajahadu fiha wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunaka. Perhatikan di sini, ya, kata Syekh bin Baz di syarah akidah tahawiyah, walaupun seandainya dia enggak punya niat untuk ngolok-ngolok. Enggak ada niat untuk mendustakan. Kan kata Syekh bin Baz, kalau orang yang mengolok-olok itu auto dianggap dia mendustakan agama. Ya. Kan tadi ada penanya, "Wahai Syekh, ada yang ngolok-ngolok dia enggak bermaksud mendustakan." Ya, dia bercanda aja supaya bikin orang lain ketawa. Walaupun demikian, kata Syekh, maka orang yang mengolok-olok walaupun dia itu, ya, apa namanya, kok musaddiqun ya? Walaukan al-mustahzi musaddiqun. Harusnya khobar kana ya. Musaddiqun ya. Harusnya khobar kana, kok di sini malah marfu juga. Nah, walaupun orang yang yang mengolok-olok tersebut membenarkan agama. Ya. Ya. Atau yang diolok-olok tersebut bagian dari agama dia benarkan. Ya, maka hal ini ditujukan wa yadullu li hadza. Ya. Bahwasanya Firaun wa tawagitul Arab dan para tagut Arab, semisal Abu Lahab, Abu Jahal, mimman istahza'u, yang mereka mengolok-olok agama Islam, biniyatihim, dengan niat mereka, wahum yusaddikunahu bil fil batini, mereka membenarkan Nabi di batin. Musa itu membenarkan, nah apa, Fir'aun itu membenarkan Nabi Musa alaihissalam. Wajahadu biha, Allah katakan mereka mengingkarinya, mengingkari wahyu Allah yang diturunkan pada Musa, mukjizat Allah. Wastaqainatha anfusuhum, namun hati-hati mereka itu meyakininya. Cuman karena biar keren, mereka pura-pura mengolok-olok. Dan kebanyakan begitu orang-orang yang ateis, yang agnostik, gaya-gayaan aja. Karena mereka terperdaya oleh setan. Kalau mereka tampil sebagai orang yang ateis, agnostik, keren. Ya, dalam hati mereka itu enggak ada kayak gitu. Ya, punya fitrah manusia. Firaun aja masih punya fitrah manusia. Fitrahnya apa? Punya Rob gitu. Fitrah manusia itu punya Rob. Firaun aja masih ada fitrah manusianya. Gaya-gayaan aja dia ngucap ana rabbukum wal a'la di depan prajuritnya, rakyatnya, biar keren. Sama kayak orang-orang kafir yang ateis zaman sekarang. Itu biar keren-kerenan aja. Biar keren-kerenan aja. Nah, yang mereka menentang itu biar keren-kerenan. Yusaddiqunahu fil batin. Mereka membenarkannya di batin. Fa innahum la yukadzibuna, kata Allah Ta'ala kepada Nabi. Mereka itu tidak mendustakan engkau. Lihat itu yang di putat keempat. Oh ini gak perlu ditambahkan. Tapi berikutnya mas'alatun. Pertanyaan berikutnya. Syekh bin Bas menyatakan hunaka, ya, kufrun amali. Ada yang namanya kufur amali, yukhriju minal millah, yang dapat mengeluarkan dari agama. Nah, ini penting ya, bukan cuma kufur i'tiqadi. Ada kufur amali. Kufur amali ini kufur disebabkan amalan dan disebabkan lisan. Amalan, amal jawarih, amal lisan. Ada kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi jelas ya. Ya, misalkan takdzib, mendustakan agama Islam, tasdik, membenarkan agama lain, au syak fi kufri dinihim, atau ragu terhadap kekafiran agama lain atau tidak mengkafirkan agama mereka, ini kufur i'tiqadi. Nah, Murji'ah hanya menganggap kufur itu di i'tiqadi. Ahlussunnah menganggap kufur itu amali dan i'tiqadi. Maka Syekh bin Baz menyatakan yang namanya kekufuran itu adalah kufur amali yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semisal sujud kepada selain Allah, wadzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Hakada, demikianlah. Lau sabbaddin, seandainya seorang mencela agama atau mencela Rasul, atau dia mengolok-olok Allah, mengolok Rasul, maka dia kafir, kafir amali. Ya. Ini kafir amali yang akbar. Inda jami'i ahli sunnati wal jama'ah, menurut seluruh ulama ahli sunnati wal jama'ah. Ya, lihat itu keterangannya di footnote di buku yang pernah kita baca selesai, daurah hiwar haula masail takfir Ibn Bazin. Sudah pernah kita baca waktu itu ya, selepas Idul Fitri. Ya, selepas Idul Fitri. Rekamannya ada di mana? Tahu di mana rekamannya? Pokoknya ada. Telegram kalau nggak salah. Bagi yang mau sempat baca. Bukunya tipis, bagus dibaca. Wa qala Syekh bin Baz juga berkata lagi. Ya. Faddal dibaca di sini. Ya, Zaki, Zaki. Baca Zaki. Istihza'u bi salati kufrun mustaqilun bi ijma'il muslimin. Wa qala man istahza'a man yastahzi'u bid-dini wa yastahzi'u bima ja'a bihi ar-rasulu alaihi salatu wasalam yahzi'u bi salati yahza'u wa yahza'u bi salati aw bi syahadataini aw bi zakati aw bi shaumi aw bil haji aw bi awamirillahi fi ifa'il riha wa qasi syawarib أو بأوامر الله في بر الوالدين وصلة الأرحام أو بأوامر الله في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك فهذا كافر بالله ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل ولو أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كل ساعة فسألت الحكم الاستهزاء بالعلم وأهله قال والصواب التفصيل فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة على الإسلام لأنه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به. حسبك حسبك cukup. قال شيخ بن باز berkata al-istihza' bis-salati kufrun mustaqillun bi-ijma'il muslimin. Mengolok-ngolok salat itu kekufuran tersendiri berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Jadi ada orang ngolok-ngolok salat ya. Ngolok-ngolok salat. Jungkir balik enggak jelas kata dia. Iya dan billah. Dia ngolok-ngolok sujud, ngolok-ngolok ruku. Ya. Tapi yang jelas di situ adalah olok-olok, maka itu adalah kekufuran ijma. Waqala dan Syekh juga mengatakan man yastahzi'u bid-din, siapa yang mengolok-olok agama, au yastahzi'u bima ja'a bihi ar-rasulu, atau dia mengolok-olok sesuatu syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahza'u bis-salati, dia mentertawakan salat. Au bi syahadatain, dia mentertawakan dua kalimat syahadat, dia mentertawakan zakat, puasa, haji. Au bi awamirillahi, atau dengan segala perintah-perintah Allah, fi fa'iliha, dalam memanjangkan, membiarkan jenggot. Ya, dia tertawakan, dia olok-olok kayak kambing, kayak apa, dia padahal tahu itu sunnah. Ya, itu syariat, kecuali dia baru masuk Islam, dia enggak tahu. Dalam Islam itu numbuin jenggot itu bagian dari syariat, dia enggak tahu. Ya. Dia misalkan agama sebelumnya apa? Buddha, kalau Nasrani dia tahulah ya. Kan Yesus berjenggot. Dia agamanya Buddha masuk Islam, kok jenggotan sih? Ya. Kayak embe. Nah, misalkan gitu. Ini kan ngeledek nih. Kufur. Nah, dia enggak tahu itu syariat. Paham enggak sini? Dia enggak tahu menumbuhkan jenggot adalah sebagian dari syariat. Nah, kecuali dia udah tahu ya. Nah, paham enggak sini? Saya barakallahu fikum. Wa qasus syawarib. Nah, Dian, dalam syariat disyariatkan memotong kumis, diledekin. Au bi awamirillahi fi birril walidain, atau dia meledek berbagai macam perintah Allah, semisal berbakti pada orang tua, wasilatil arhami, atau menyambung tali silaturahmi, au bi awamirillahi bil jihad fi sabilillah, dia meledek berbagai perintah Allah, semisal jihad fi sabilillah, au ghairi dzalika, atau yang lainnya, fa hadza kafirun, maka orang tersebut kafir billahi, kafir kepada Allah, walau annahu yasumu an-nahar wa yaqumu al-laila, walaupun dia di siang hari dia puasa, di malam hari dia sholat tahajud. Walau annahu yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulla saatin, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat ya di setiap saat. Dikit-dikit dia syahadat asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Namun syahadat yang diucapkan bukan dalam rangka taubat dari kekafiran dia, enggak guna. Ya. Tak guna katanya. Ya. Paham enggak antum? Ada orang yang melakukan kekufuran. Habis itu dia salat, dia ucap syahadat dalam tahiyat asyhadu alla. Tapi bukan dalam rangka taubat, ya enggak menggugurkan ya kekufuran dia, enggak mengangkat kekufuran dia. Paham sini? Baik. Walau annahu yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kulla sa'atin, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat setiap saat. Baik, barakallahu fikum. Ini permasalahan yang serius ya. Mas'alatun. Hukmul istihza bil ilmi wa ahlihi. Hukum mengolok-olok ilmu ya. Ya. Dan juga bil ilmi, itu ilmu apa maksudnya? Ilmu agama, alnya itu al-ahdiyah. Alnya al-ahdiyah. Al-ahdiyah adzihniyah, udah jelas itu. Enggak perlu ditanya lagi. Ilmu apa nih? Ilmu geografi apa ilmu dunia apa apa? Apa ilmu tentang apa? Ini jelas ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat Islam. Hukum mengolok-olok ilmu agama dan ahlihi. Mengolok-olok ahli ilmu agama, ustadznya, kiainya, syekhnya, ya, imamnya, diolok-olok. Taib. Qala was-shawabu at-tafsilu, yang benar adalah dirinci. Fa in kana al-istihza'u bil ilmi asy-syar'i aw bil ulama li ajri, kalau memang olok-olok tersebut terhadap ilmu syar'i atau mengolok-olok ulama karenanya, lihat di footnote nomor berapa? Nomor 4. Footnote nomor 2 belum dibaca ya. Ya. In qasada al-qa'il bi qawli in ya ya dakon ya, semisal mengolok diantara contoh mengolok-olok jenggot, ada orang yang mengatakan ya dakon. Dakon itu kan dagu ya, maksudnya woi jenggot gitu, woi jenggot ya dakon. Kalau bahasa Indonesia harfu nidanya diganti woi. Ya, harfu nidanya ganti woi ya dakon, diganti harfu nidanya jadi woi. Woi jenggot. Ya. Lihat, in qasadal qailu bi qali yadhaqan as-sukhriyata, dia maksudkan di sini adalah ejekan. Fadzalika kufrun. Maka dengan itu tersebut dia kufur atau kafara, dia kafir. Wa in qasada at-ta'rif. Ya. Namun kalau dia maksudkan at-ta'rifah dalam rangka apa namanya begini, kenal si ini gak, siapa sih yang jenggotan misalnya? Sudi gak? Sudi yang mana? Itu yang jenggot. Nah. Oh, tahu ya. Tahu. Yang jomblo kan? Iya. Kenal Sudi yang mana? Yang jomblo kan? Oh iya. Nah, tahu. Si tahu. Nah, itu ini namanya ta'rif apa bahasa Indonesia itu? Ciri-ciri. Ya, memberikan ciri ya. Nah, itu tidak kufur. Lihat. Ya, falaisa bikufrin. Maka itu enggak kufur. Tapi kalau dalam rangka ngejek, woi jenggot woi, nah, itu kufur. Kufur. Nah. Sepele, iya sepele di mata kita. Besar di sisi Allah. Kalau panggil seperti Pak Jenggot gimana? Ya, itu kan awalnya ta'rif, ya. Ya, terus juga bukan konotasinya ngeledek ya, untuk mendefinisikan aja. Bubur ayam mana? Bubur ayam jenggot. Nah, panggil Pak Jenggot. Misalkan Abu Zaki itu kan jenggotan. Buka bubur ayam namanya misalkan bubur ayam jenggot gitu. Enggak ada yang beli. Misalkan ya. Misalkan bubur ayam Pak Jenggot misalkan. Ya, dipanggil Pak Jenggot, Pak Jenggot. Ya, itu suatu panggilan yang bukan ledekan gitu. Kecuali memang maksudnya mau ngeledek. Oi jenggot, oi jenggot. Nah, itu berarti itu kekufuran. Tapi kalau enggak. Taibarakallahu fiik. Makanya istihza itu ada dua, dikategorikan istihza. Sorohah, yang kayak tadi, sorohah, jelas. Yang kedua, isyarat. Kok isyarat itu dengan bahasa tubuh. Ya, ada orang jenggotan lewat, cadaran lewat, dia cibir. Nah, itu istihza. Atau dengan kelingan mata. Ya, itu istihza. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Pertama nih tertawa nih. Orang-orang kafir ajramu itu musyrikun, asyraku. Ya. Itu orang-orang musyrik kalau melihat orang beriman melewati dia mereka tertawa. Wa idza marru bihim. Nah, kalau yang tadi tertawa sekarang yataghamazun. Yataghamazun. Yataghamazun itu apa? Ngedip-ngedipin mata. Nah, main mata gini. Nah, itu dikategorikan sebagai istihza. Ya, istihza. Siapa yang menyatakan demikian? Syekh Shalal Fauzan. Ya, di buku yang pernah kita baca. Durus fi syarah Nawaqid al-Islam. Nah, itu. Ya, beliau menyatakan bahwasanya istihza itu ada dua. Sorohah dan isyarat. Nah, tapi berikutnya lihat kembali kepada istihza ilmu terhadap ilmu syar'i atau ulama karenanya. Lihat di footnote tuh. Footnote nomor 4. Ya, aili ajli ilmihim asy-syar'i la li syakhsil 'alim. Ya. Diejeknya itu karena keilmuannya. Keilmuan ulama tadi, bukan karena person si ulama tadi. Person sang alim tadi, bukan. Beda ya. Misalkan ya, apa namanya, si Niko jadi syekh, jadi ustaz, diejeknya itu karena personnya. Misalkan udah jadi ustaz, udah umur berapa, masih jomblo misalkan, ya belum, gimana belum misalkan, ya, nah, itu bukan ngeledek ilmu agamanya, ngeledek personnya. Tapi misalkan Niko berilmu syar'i, ahli faraid, ahli nahu, ahli qiraat, ahli segala macam. Diledek karena keahliannya. Ah, itu kekufuran. Paham enggak sini? Ya. Gitu. Siapa tahu ya, Niko ya. Jadi ahli waris. Enggak bisa, ya. Kalau bisa jadwalin tetap alhamdulillah. Enggak boleh, karena Nabi nyatakan la yuwaris al-muslimu al-kafira wa la yuwaris al-kafiru al-muslima. Enggak boleh. Hah? Amin. Ya, amin. Nah, lagi di majelis ilmu ini kita aminkan. Semoga Allah kabulkan. Amin. Mana lagi tadi? Ya. Fala syakka anna dzalika riddatun anil Islam. Nah, kalau ngolok-ngolok ulamanya tadi karena ilmu agama yang ada pada mereka, itu kemurtadan dari Islam. Ya, ini semisal orang-orang liberal ngejek-ngejek ulama. Atau taruhlah ngejek-ngejek ustadz walaupun bukan golongan kita ya, ustadz dari kelompok Asy'ari. Ya, semisal Habib Rizik diledek-ledek. Diledek oleh orang liberal. Diledek-ledek apa ya ledekannya? Saya pernah baca gitu. Ledekan buat Habib Rizik. Saya lupa. Pokoknya adalah. Antum mungkin tahu lah. Si Ainur sebagai ketua ya, netizenia. Pasti paham itu Ainur. Hah? Sebagai ketua pemegang beberapa grup netizenia ya, ngerti lah itu. Nah, itu dalam rangka mengolok-ngolok agamanya, bukan personnya. Nah, ini orang liberal ya, beda ya kalau yang bukan liberal. Nah, itu kekufuran. Mana lagi tadi? Ya, li'annahu tanaqqusun lima azzamahullah. karena itu adalah berarti bentuk pelecehan, perendahan terhadap apa yang Allah agungkan. Allah agungkan ilmu. Ya, Allah agungkan ilmu. Nah, dia ledekin ilmu itu, bukan personnya tapi ilmunya. Berkedok mengejek orangnya padahal mengejek agamanya. Paham enggak sini? Banyak orang berkedok mengejek Islam dengan kedok mengejek person. Padahal yang dia ejek adalah keyakinan person tersebut. Masa kita enggak bisa bedain sih, udah dewasa begini. Hah? Modus orang untuk mengejek agama, modusnya itu mengejek person. Ya. Sekarang saat-saat ini yang paling rawan. Saat-saat ini. Di mana konflik antara Islam dan liberal itu, dan dibuka panggung-panggung untuk meledek orang itu secara bebas di Twitter, di medsos, ya. Nah, itu diberikan, bahkan orang punya panggung sendiri bikin, enggak perlu masuk TV. Bikin konten. Masukin YouTube. Ya. Diledek. Dia enggak niat biar dimonetize dapat duit, enggak. Emang dia mau menyampaikan keyakinan dia. Ya, dia ledek person, padahal dia meledek keyakinan person tersebut. Modusnya meledek person. Masa kita udah dewasa gini enggak bisa bedain? Terlalu lugu sekali. Ya. Hati-hati. Ini makanya sikap kita terhadap orang-orang liberal yang meledek misal Habib Rizieq itu jangan kita setujui. Karena mayoritas itu bukan meledek Habib Rizieq-nya, tapi meledek Islam-nya. Hati-hati. Ya, modus. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, barakallahu fikum. Masa udah kita udah berislam gini, kita malah ya pro Nikita Mirzani. Na'udzubillah. Yang ngeledek Habib Rizieq. Yang benar aja. Itu murtad wanita itu. Ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Enggak cukup itu. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Enggak cukup itu. Ya. Dia terang-terangan mengatakan saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Rangkep. Semoga kalian berdua diberkati pernikahannya. Karena temannya yang nikah dua-duanya Nasrani. Dia hadir. Dia nulis seperti itu. Iya dan billah. Ya. Enggak cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia pun berdoa. Allahu musta'an. Apalagi coba? Hah? Kufur enggak? Tanya ulama dulu, kafir apa enggak? Hah? Bodoh banget kita selama ini. Masih bingung, kafir apa enggak ya? Tanya ulama dulu deh. Ulamanya mana MUI? Enggak diakuin, manhaj sih enggak kokoh. Nah, terus yang mana ulamanya? Bingung, ntar nunggu Syekh kami datang. Akhirnya Syekhnya datang lagi pandemi lagi, enggak datang-datang. Nah, datangnya enggak tahu kapan. Akhirnya selama sekian tahun dia abstain. Menghukumi si Mirzani. Kafir apa enggak menganggap Yesus Tuhan atau dan berdoa kepada Yesus. Selama sekian tahun dia abstain. Kafir enggak ya? Ini orang dungu ini. Hah? Kok bodoh sekali. Kalau dia awam banget itu pun udah dicela. Makanya belajar. Ini KPK lagi kalau dia menisbatkan diri sebagai ahli ilmu atau dinisbatkan orang lain sebagai ahli ilmu. Ini parah lagi. Kalau dia orang awam, kafir enggak ya? Ah. Kita jitak palanya. Makanya belajar, tong. Nah kalau dia penuntut ilmu senior masih bingung juga la ilaha illallah. Selama ini apa yang dia pelajari? Belajarnya makanya kalau hijrah itu tartib, jangan belajar awal hijrah hukum musik, pernikahan, rumah tangga, loncat tahdir. Kan begitu awal hijrah hukum bahas. Muku musik. Habis itu romantika rumah tangga. Ya. Andai suamiku poligami misalkan. Bikin kajian kayak gitu. Ya. Habis itu lompat tahdir. Ya kan begitu. Enggak tertib, enggak kenal, itu namanya tadarus dalam belajar. Akhirnya bingung. Si Mirzani bilang Yesus Tuhan, berdoa pada Yesus, dia bingung. Kafir enggak ya? Kafir enggak ya? Alah. Ini syubhat, syubhat. Syubhat itu disangka hak padahal batil. Itu baru namanya syubhat. Ini syubhat nih, soalnya aneh masih bingung. Kenapa? Si Nikmir, bilang Yesus Tuhan, dia berdoa pada Yesus. Ini syubhatnya. Syubhat. Orang awam aja enggak anggap itu syubhat. Syubhat itu disangka hak padahal batil. Berarti dia lebih bodoh daripada orang awam. Orang awam yang paling awam mungkin menganggap itu syubhat. Atau orang awam yang paling awam menganggap itu sebagai salah. Oh, salah ini. Wadah, mana ada Yesus Tuhan. Nas Kristen dong, gitu. Tahu. Ya, tahu. Walaupun mungkin orang awam enggak terucap kalimat kufur, tapi dia meyakini kalau emangnya Kristen. Masa Yesus Tuhan. Emang Kristen. Nah, itu udah otomatis keyakinan dia. Enggak perlu kita rinci, tapi kafir enggak? Tapi kafir enggak? Enggak perlu kayak begitu. Ya. Nah, itu udah jelas. Allah musta'an. Ini saya ungkit ini karena ya terjadi lagi ya. Nah, ini terjadi lagi. Masa kayak gini aja enggak paham ini kafir apa enggak? Allah musta'an. Ya. Bab takfir dipelajari bukan dalam rangka ngapir-ngapirin orang, enggak. Keyakinan pribadi. Karena kalau kita enggak meyakini itu kafir, kita jangan bisa jadi kufur. Makanya ada kaedah. Malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au saha madabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir? Enggak ngapirin Yahudi Nasrani. Ragu terhadap kafiran mereka. Membenarkan agama mereka. Kafir diberdasarkan ijma. Ada orang meledek Nabi. Dia enggak kafirin. Dia enggak cukup disebut sebagai murji. Dari kalangan murjiah. Enggak. Syekh Suhaimi yang bilang. Apa dia? Kafir dia. Ada orang meledek Nabi. Si Fulan. Udah cukup kita yakini. Enggak perlu kita keluar-keluar. Si Fulan kafir. Kecuali ada hajat. Dalam rangka menjelaskan ke orang-orang. Karena orang-orang kok enggak paham nih. Dijelaskan. Yang siapa yang mengatakan ini kafir. Udah. Ya. Selesai. Ya enggak? Taib. Jadi malah ada yang ragu, bingung. Enggak kafir. Maka kata Syekh Suhaimi, orang yang kayak gini bukan murji, tapi apa? Murtad. Makanya ini penting mempelajari bab takfir. Memang bab takfir, bab khatir berbahaya, betul. Kalau serampangan. Ya. Kalau serampangan. Taib. Maka jangan keluar dari jalur ulama. Jangan bikin-bikin kaidah sendiri. Ya, ikutin aja di subur salam ini. Ya udah. Kalau ada yang bilang ngaco, ya berarti yang ngaco siapa? Syekh bin Baz. Allahu musta'an. Ah, lanjut lagi, mana lagi tadi? Wastighfafun bihi. Nah, kalau dia meledek ahli ilmu karena ilmunya, itu berarti perendahan terhadap ilmu. Wa fi dhamni dhalika ihtiqaruhu wa takdzibu bih. Nah, kandungannya apa dari ledekan dia terhadap ulama karena meledek ilmu agamanya, bukan meledek person ulamanya. Berarti itu perendahan dia, peremehan dia dan pendustaan dia terhadap ilmu agama. Allahu musta'an. Nah, Pak Anwar, tafadhol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر أمر آخر آخر itu kayak wazan afal pak ya أمر آخر كالملابس أو خرس بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع أو لما يشبه ذلك فهذا wa ashbahuhu la yakunu riddatan 'anil islami di annahu la yarji'u ila ad-dini wa innama yarji'u ila umurin ila umurin ukhra wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mas'alatun su'ila an sabba Abi Bakr an sabbi su'ila an sabbi Abi Bakr wa Umar fa ajaba al aqrabu 'indi kufruhu li anna Allah tardha 'anhuma Ini mungkin salah ketik kan ini. Yardo, ini salah ketik. Masa tardo sih? Yardo an. Terus li annahu la yasubbu sadiqa wa Umar wa bukan Siddiq itu Pak, Abu Bakar itu Siddiq. Li annahu la yasubbu as-siddiqa wa Umar wa ba'dhum man wa yubghiduhum man fi qalbihi habbatun habbatu khardalin min imanin bima naqtabidu. Baik. Dari mana tadi? Amma idza kana al-istihza' bil ulama. Adapun jika mengolok-olok ulama tadi itu kembali kepada perkara lain. Ya, semisal malabis, pakaian yang dikenakan. Ya. Atau ya antusias sebagian mereka terhadap dunia. Atau karena kebiasaan mereka yang berbeda dengan orang-orang minal awa'id. Awa'id itu apa sih? Ya, itu yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Ya, yang la ta'alluqa laha bisyara' atau yang menyerupai itu atau yang semisalnya, maka ini bukan kemurtatan dalam Islam. Ya. Misalkan ada Pak Kiai dinyinyiri. Kenapa dinyinyiri? Karena bla bla bla bla, bukan urusan Islam. Tapi karena pribadinya. Nah, itu bukan berarti ngolok-ngolok Islam. Paham enggak sini? Itu bukan murtad. Hujan ya di luar ya? Hah? Benar hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Bunyi kok? Wah, sih. Orang bunyi di atas kok. Rimis. Mukadimahnya itu. Walau mendung tak berarti hujan. Ya. Li'annahu la yarji ila din, karena itu enggak kembali kepada agama. Namun itu kembali kepada umurun ukhra, perkara-perkara yang lain. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian Syekh Ibnu Baz ditanya, su'ila ansabbi Abi Bakrin wa Umar, terkait orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ini beda ya, mencela Abu Bakar dan Umar dan mencela person-person sahabat yang lain selain Abu Bakar dan Umar. Kalau mencela selain Abu Bakar dan Umar, sahabat semisal yang paling rawan, mencela Muawiyah. Ini mencela Muawiyah saja, tapi yang lain enggak dicela. Ini enggak kafir ya, Syekh. Cuman dia apa? Bid'ah. Ya, bid'ah. Ini enggak kafir. Nah, tapi kalau mencela Abu Bakar dan Umar, nah ini permasalahannya beda nih. Ya, karena usul Ahli Sunnah wal Jamaah adalah hubbu Abi Bakar wa Umar. Wa adabi bughdihima. Dan tidak membenci mereka, cinta kepada mereka. Ya, dan menomor satu duakan mereka. Nomor satu Abu Bakar, nomor dua Umar. Udah. Ini usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ada orang yang membenci Abu Bakar dan Umar, gimana jawabannya? Kata Syekh, al-aqrabu indi Ya, pendapat yang paling tepat menurut saya, al-aqrab yang paling dekat dengan kebenaran menurut saya adalah kufruhu, kekufurannya. Karena Allah meridhoi Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar sudah Allah jamin di surga. Waqala, dan Syekh bin Bas juga menyatakan, "Li'annahu la yasubbu Siddiqa wa Umara," karena tidak ada orang yang mencela Abu Bakar Siddiq atau mencela Umar atau membenci mereka, ya. Orang yang manfiqal bihi habbatu khardalin min iman. Enggak ada itu orang yang punya biji iman walaupun sebesar biji sawi sekalipun, ya. Ada yang benci Abu Bakar dan Umar? Enggak ada. Fi mana takit, dari hal-hal yang kita yakini. Enggak ada itu. Ya, pembenci Abu Bakar dan Umar. Apa alasan dia benci Abu Bakar dan Umar? Kenapa? Karena mengkhianati, karena merampas kekhalifahan. Nah, udah, berarti dia Rafidah. Nah, Rafidah tulen berarti dia. Nah, tapi paham gak sini? Ada gambar Abu Bakar dan Umar yang beredar, itu jangan dipercaya, dusta. Ya, dusta. Kan ada tuh dijual gambar-gambar yang empat khulafaur rasyidin. Tahu dari mana dia? Itu dusta. Ya, itu jangan dipercaya. Gak boleh. Yang main filmnya siapa dia? Mau berperan sebagai Umar. Apalagi yang ada orang yang berperan sebagai Umar di luar film, ternyata dia orang yang jahat. Perokok. Ya. Orang yang biasa bergumul sama perempuan tanpa mahram. Lah kayak gini. Di film jadi Umar. Ini penghinaan terhadap Umar. Siapa yang sosok pantas? Ini Utsman nih jadi Umar. Gitu. Gak bisa. Ini Utsman, enggak boleh. Siapa? Ya. Mau siapa? Enggak bisa. Siapa coba? Aktor-aktor. Keanu Reeves. Mau siapa? Enggak ada yang bisa. Kafir Keanu Reeves. Yang muslim dia muslim. Jadi aktor, aktor muslim coba. Beri prima. Sekalian Advent bangun. Beri prima. Itu mah zamannya Pak Anwar sama George Rudy. Nah, gak ada yang pantas ya, gak boleh ya. Jangan berperan sebagai Abu Bakar dan Umar, gak boleh. Drama-drama gimana? Jadi Abu Bakar, gak, jangan. Gak ada drama-drama. Kita pura-pura gitu jadi Umar, pemeran sebagai Umar, Niko, ya. Ya. Gimana coba? Ya. Tapi kalau pentas-pentas yang itu anak kecil itu gimana? Kadang-kadang diperankan mereka. Oh, usah lah. Anak-anak kecil itu diceritain aja kisahnya. Jangan mereka memperagakan. Gak perlu bikin pentas gitu. Gak usah. Anak-anak sahabat, anak-anak tabiin mana ada gitu. Ya. Jadi pentas-pentas gitu anak tabiin. Anak-anak para imam, Imam Syafi'i punya anak, pentas bareng sama anak Imam Malik. Bareng sama anak Imam Ahmad. Yang bener aja, gak ada kayak gitu. Hah? Di benak kita aja gak sampai berpikir seperti itu. Nah itu, kita mengikuti cara-cara bukan Islam. Kan orang-orang Romawi yang suka pentas-pentas begitu. Siapa sih yang suka pentas-pentas di drama itu? Siapa sih? Yahudi Nasrani. Ya. Yahudi Nasrani. Siapa sih yang pertama kali memainkan seni peran? Kata Ahmad Albar orang Yunani. Hah? Kata Ahmad Albar orang Yunani. Orang Yunani. Dia apa? Ahlussunnah apa Hizbi? Hah? Apaan dia? Sururi, sururi. Orang Yunani itu. Ya, orang kafir kan? Orang kafir. Iya, kata Ahmad Albar. Apa? Dunia ini sandiwara. Panggung sandiwara. Ya. Nanti kok jadi Ainur apaan lagi itu? Referensinya saya pikir buku ya. Lagu. Apaan itu? Kacau ini Ainur. Hah? Nauzubillah. Terus coba kalau ada peran-peran kayak gitu, dia ada orang yang kebagian peran Abu Jahal, terus dia meledek Rasul, ada uzur nggak? Nggak ada kan, uzur cuma satu, dipaksa. Kufur dia, dan sutradaranya yang nyuruh, dan produsernya, dan orang sekitar yang ngerido. Hah? Yang nonton, nah nanti ada bahasan di terakhir. Kufur dia. Emangnya apa hajatnya? Kecuali dipaksa. Kalau kamu gak berani sebagai Abu Jahal, saya bunuh kamu dan keluarga kamu. Waduh, ya udahlah. Itu dia gak ridhoi. Coba lagi kondisi lapang, gak ada apa-apa. Ya, siapa ini yang jadi Abu Jahal? Dia lagi tunjuk tangan. Ana. Iya, zanbillah. Ya. Jadi yang selamat hanya membacakan sejarah aja, Ustaz. Ya, membacakan sejarah aja. Nah, ketika kita mengutip ucapan Fir'aun, itu mimba binakal, gak apa-apa. Ya boleh, Allah kutip kok. Ya, Fir'aun mengatakan, ya, ana rabbukumul a'la, itu di mana? Di Al-Quran. Terus kita baca juga. Ya, kan kita lagi ngutip. Apa kita dianggap langsung ananya domir kita itu? Bukan, itu kan lagi mimba binikaya dari ucapan Fir'aun. Itu makul bil qaul namanya. Kalau dalam dunia i'rab, bukan ucapan kita, tapi ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun. Atau ucapan Abu Jahal. Ya, atau ucapan Abu Jahal. Allah musta'an. Nah, itu kayak kita lagi ngutip nih perkataan si Mirzani tadi. Itu bukan dikembalikan ke kita. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Ya. Kita lagi ngucap nih. Ini kita Mirzani bilang Yesus adalah Tuhan. Noh, tuh ente ngomong juga tuh. Mana ada yang memahami kayak gitu? Hah? Yang IQ-nya paling jongkok sekalipun enggak ada yang memahami kayak gitu. Ya. Rai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wasu'ila. Nah, Ainur, baca Ainur. Itu bacanya beda, itu kan lagi nanya. Sabu sahabati kufrun. Sabu sahabati kufrun. Nah. Ajaba ida sabahum umuman kafaru inda jami'i ahli ilmi li anna ma'nahu intiqaduhum wa annahum laysu bi ahlin li an yamala 'alaihim al-ilma. Qala sa'ilu wa ba'dhum fa'ajaba ba'dihim wabatihim. Nah, itu sabu sahabati wasabus wabatihim. Nah. Wajaba hada fihi tafsilun al-fardu wal fardina fiskun. Al-fardu wal fardain. Fardaini fiskun. Wa qala ajma'al ulama'u ala anna man da'ana fihim annahu kafirun. Man sabbahum fa huwa kafirun aw da'ana fihim li anna ma'nahu takdzibun nabiyyi. An-nabiyyu yaqulu yaquluhum khairun nasi wada yat'anu bihim amma sabbul wahidi awal isnaini fahada fiskun kama yasubbuna muawiyata aw yasubbu ba'duhum aliyan fiskun ba'duhum fa'il ba'duhum aliyan fiskun lakin sabu sahabati fil jumlati hada riddatun anil islami aw bughduhum riddatun. وقال في موضع آخر ولكن إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد لأنهم حملت الشرع حمله وزن فعله وزن جمع حملت الشرع إذا سبهم معناه قدح في الشرع. Kasbuk, cukup. Nah. Ya. Syekh bin Baz. Ya. Ditanya. sabu sahabati kufrun, apakah mencela para sahabat kekafiran? Maka Syekh bin Baz menjawab, apabila mencela mereka secara umum, artinya secara keseluruhan, dicela Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, dicela Abu Hurairah, ya dan billah, maka itu kekufuran menurut seluruh ulama ahli ilmu. Karena maknanya adalah intiqaduhum wa annahum laisu bi ahlin. Ya. Ini bukan intiqad kali ya. Hah? Apa? Intiqas kali ya. Intiqad maknanya apa? Hah? Ya, bisa juga. Karena menakat mereka, mengkritik mereka, cari-cari kesalahan mereka, atau wa'annahum laisu bi ahlin, ya, dan mereka apa namanya, bukanlah ahlinya, ya, li'an yahmala anhum al-ilmah. Para sahabat ini yang membawa ilmu. Wa qala sa'ilu, dan penanya yang lain berkata, wa ba'dihim, nah, kalau mencela sebagian sahabat aja gimana? Kata Syekh, itu apa dirinci lagi, hadapi tafsilun. Al fardu wal fardain fiskun. Al farda awil fardai, al fardi awil fardain. Itu karena ma'tufnya ke sahabah. Ah, kalau mencela satu orang atau dua orang, itu kefasikan saja. Kefasikan saja. Baik. Kemudian, waqala Syekh bin Baz juga menyatakan, ajmal ulama wala anna man ta'ana fihim annahu kafir. Para ulama bersepakat bahwasanya siapa yang mencela mereka para sahabat, dia kafir. Man sabbahum fahuwa kafir. Ya, mencela para sahabat semua maka dia kafir. Auta'ana fihim, ya, menghina mereka maka dia kafir. Li'annahu takdzibun nabi. Karena maknanya berarti mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hum khairun nas. Nabi mengatakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Kan Nabi menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nabi menyatakan mereka sebaik-baik manusia. Kita katakan mereka ya, sahabat adalah orang-orang yang buruk, dicela, iya dan bila. Maka berarti mendustakan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa za ya yad'anu fihim. Ada orang ini yang mencela mereka. Ya. Ini berarti apa yang ini mencela mereka. Amma sabbul wahid. Ya. Nabi menyatakan sahabat sebaik-baik manusia, orang ini malah yad'anu fihim. Mencela sahabat, ini kan aneh. Adapun mencela satu orang atau dua orang dari mereka aja, maka ini adalah kefasikan. Satu orang selain Abu Bakar dan Umar ya. Sebagaimana mereka mencela Muawiyah atau sebagian mereka mencela Ali, maka adalah kefasikan. Namun sabu sahabat fil jumlah, mencela sahabat secara keseluruhan, itulah riddatun anil Islam. Ya, kemurtadan dari Islam. Wa'au bukduhum riddatun. Atau benci kepada para sahabat semua. Maka itulah kemurtadan. Waqala fi maudin akhar. Syekh bin Baz juga berkata di tempat lain. Lakin idha sabba al-aksara. Wa fassaku au fassaku au fassak au fassakahum. Yartaddu. Namun apabila dia ya, mencela mayoritas sahabat. Atau mengatakan sebagian sahabat itu mayoritas sahabat fasik, memfasikkan mayoritas sahabat, maka dia murtad. Ya, li'annahum hamalatus syar'i, karena para sahabatlah yang membawa para pembawa ilmu syar'i. Ya. Idza sabbahu ma'nahu, kalau mencela mereka berarti maknanya qadhun fi syara, berarti celaan terhadap syariat. jam 9 cukup kali ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam.